بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama tadi, maka tidak ada salahnya pada pertemuan yang kedua ini kita sebutkan beberapa ciri dari kelompok teroris agar dengan mudah kita bisa mengidentifikasi mereka. Para ulama menyebutkan bahwa di antara ciri atau sifat-sifat kelompok teroris itu, yang pertama adalah annahum hudatsaul asnan. Mereka rata-rata dari kalangan anak-anak muda, orang-orang yang usianya masih cenderung muda. Dan ini merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ciri-ciri kaum Khawarij. Nah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa anak-anak muda adalah sasaran utama mereka dalam merekrut pengikut. Karena anak-anak muda selain secara fisik memiliki kekuatan, secara emosional juga demikian. Oleh karena itu, dalam pergerakannya ketika mereka merekrut pengikut, maka prioritas utamanya adalah dari kalangan kaula muda. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwa pemikiran Sayyid Qutb dalam hal pengkafiran, yang paling pertama kelompok yang menyambutnya adalah para pemuda, yaitu mereka-mereka dari kelompok atau gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, dan secara bukti di lapangan pun demikian, ya. Tidak sedikit dari para pelaku teror, ya, bom bunuh diri dan semisalnya, itu secara usia ternyata memang masih relatif muda-muda. Nah, ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terbukti. Annahum hudatsaul asnad. Nah. Kemudian yang kedua adalah raja'atu uqulihim. Kelompok teroris memiliki pemahaman keislaman yang buruk. Bukti yang konkret menunjukkan hal ini adalah jarang sekali mereka mempertimbangkan maslahat dan mudarat ketika akan melakukan sesuatu. Yang menjadi tujuan utama mereka adalah bagaimana segala sesuatu yang sudah direncanakan itu betul-betul bisa terwujud dengan baik tanpa sedikit pun ada pertimbangan maslahat dan mudarat. Ya. Karena mereka menganggap bahwa tujuan yang selama ini sedang mereka susun adalah tujuan yang mulia. Ya. Oleh karena itu mereka tidak peduli apapun akibat dari apa yang mereka lakukan. Ya. Dan jihad yang sesungguhnya yang mereka sedang usung itu hanyalah kebencian atau lebih cenderung ke arah balas dendam. Oleh karena itu mereka melakukannya secara serampangan dan membabi buta tanpa ada bimbingan, tanpa ada aturan yang jelas dari syariat. Nah, selanjutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ciri lain dari mereka adalah kathratu wulugihim fi dima'i ahlil qiblah, banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Kita tidak boleh tertipu dengan slogan mereka memerangi orang-orang kafir. Mereka menganggap bahwa diri mereka menjadi musuh utama orang-orang kafir, karena pada prakteknya justru yang mereka lakukan adalah banyak menumpahkan darah dari kalangan kaum muslimin. Dan setelah kita tahu bahwa fikroh mereka dalam hal ini adalah takfir, maka tidak menjadi aneh kalau mereka kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Sungguh benar pernyataan sahabat Ibnu Umar ketika beliau mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi, membunuh, melukai ahlul Islam kaum muslimin dan membiarkan ahlul awthan, para penyembah berhala. Nah, ciri yang keempat adalah istihlalu dima'i ahli dhimmah. Mereka menganggap halal darah orang-orang kafir dhimmi. Karena bagi kelompok teroris, kafir itu hanya satu macam. Kafir berarti musuh Allah, musuh Allah berarti halal untuk ditumpahkan darahnya. Mereka tidak mengingkari kalau orang-orang kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, mu'ahad. Tetapi dalam prakteknya mereka anggap sama. Mereka menganggap semua jenis kafir itu halal darahnya. Ini jelas bertolak belakang dengan bimbingan Islam, kaidah-kaidah Islam terkait orang-orang kafir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan, tidak membolehkan menumpahkan darah orang-orang kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man. Bahkan Nabi mengancam siapa yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir yang seperti itu, maka ia tidak akan dapat mencium wanginya surga. Nah, ciri berikutnya yang keberapa? Lima adalah al-inkaru ala hukamil muslimina jahran. Menampakkan pengingkaran kepada pemerintah muslimin secara terang-terangan. Kebencian kelompok teroris kepada pemerintah muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah menurut versi mereka, ini sudah sangat jelas. Maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan pengingkaran terhadap pemerintah yang seperti itu keadaannya, bahkan menghalalkan darahnya. Kelompok teroris juga memiliki keyakinan bahwa yang paling pantas untuk menjadi pemimpin atau menjabat sebagai pemerintah itu adalah orang-orang yang bersih. Padahal pada kenyataannya gak ada seorang pun pemerintah yang bersih. Karena pemerintah juga sama seperti manusia pada umumnya, yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu tentu sangat rentan melakukan kesalahan. Dalam pandangan Khawarij, dalam pandangan kelompok teroris, yang menjadi pemimpin itu harus sosok yang betul-betul bersih dari kesalahan. Nah, mereka punya pandangan bahwa kejelekan apapun yang terjadi dalam sebuah negeri itu adalah karena kondisi pemerintahnya. Jelas tidak sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa kondisi pemerintah itu sesungguhnya adalah gambaran daripada kondisi rakyatnya itu sendiri. Jika rakyatnya dalam keadaan sering melakukan tindakan-tindakan yang zalim, maka kondisi pemerintahnya pun tidak jauh dari hal seperti itu. Oleh karenanya ketika dulu beberapa orang dari kalangan kaum Khawarij datang menghadap Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan, mereka mengeluhkan bahwa dulu di zaman Abu Bakar, di zaman Umar tidak pernah ada terjadi kekacauan dalam bentuk apapun. Mengapa sekarang di saat engkau menjabat sebagai seorang khalifah kok banyak sekali kekacauan, banyak sekali kejelekan yang terjadi? Sahabat Ali bin Abi Thalib dengan mudah saja menjawab bahwa dulu yang menjadi rakyat Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang-orang seperti aku. Namun sekarang ketika aku menjabat khalifah, ketika aku menjabat sebagai pemimpin, maka yang menjadi rakyatku adalah seperti kamu dan orang-orang seperti kamu. Jadi orang-orang Khawarij atau kelompok teroris ini selalu melimpahkan kesalahan itu kepada pemerintah. Mereka tidak pernah peduli dengan kondisi rakyat. Abu Mus'ab As-Suri ketika menerjemahkan atau ketika mengartikan negara Islam, maka beliau mengatakan bahwa negara Islam itu adalah negara yang pemerintahnya menjalankan hukum Allah. Sedangkan negara yang kafir adalah negara yang pemerintahnya tidak menjalankan hukum Allah meskipun mayoritas penduduknya adalah muslimin. Abu Mus'ab As-Suri adalah salah seorang tokoh teroris internasional. Jelas apa yang dinyatakannya berseberangan dengan kebanyakan pernyataan-pernyataan para ulama. Kita masih ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi melakukan penyerangan terhadap sebuah kampung, sebuah wilayah ketika beliau mendengar ada suara azan yang dilantunkan di kampung tersebut. Beliau enggak jadi. Beliau memiliki keyakinan bahwa wilayah tersebut, kampung tersebut, tempat tersebut adalah tempatnya kaum muslimin. Salah satu buktinya adalah adanya suara azan yang dikumandangkan. Oleh karenanya banyak di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa negara Islam itu adalah sebuah negara yang syiar Islam betul-betul tegak di dalamnya. Nah, tanpa melihat apakah pemerintahnya menerapkan hukum syariat undang-undang Allah atau tidak, karena banyak faktor yang membuat pemerintahan itu tidak menerapkan hukum Allah. Usama bin Laden secara terang-terangan dalam hal mengkritik pemerintah ini dulu mengirim sebuah surat yang surat itu diberi judul Risalah ila Abi Raghal. Di dalam risalahnya itu isinya caci makian dan takfir, vonis kafir. Ini menjadi bukti bahwa sudah menjadi sebuah ideologi atau keyakinan mereka tentang wajibnya mengingkari pemerintah muslimin jahran secara terang-terangan. Nah, ciri berikutnya ikhwan fiddin rahimakumullah adalah wasful mujtama'atil islamiyah bi annaha daru kufrin, menyipati masyarakat Islam, masyarakat kaum muslimin, tempat mereka tinggal sebagai daru kufrin, negeri kafir. Kalau sudah negeri kafir berarti negeri harbin, tempat berperang. Makanya jihad mereka tidak di Amerika, jihad mereka tidak di Inggris, jihad mereka tidak di negara-negara yang jelas kafir, tapi jihad mereka justru di negara kaum muslimin. Di negara Islam, di negara yang pemerintahnya muslimin. Aneh memang, satu sisi mereka menganggap bahwa negara-negara kaum muslimin adalah negara kafir, tapi di sisi lain mereka tinggal di negara-negara yang jelas-jelas kafir. Dari mulai pemerintahnya sampai rakyatnya. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, seperti dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan tentang orang-orang Khawarij dulu, sammu darahum daral hijrah. Mereka menyebut tempat tinggal mereka itu sebagai darul hijrah, tempat hijrah. Ketika mereka punya sebuah wilayah kecil, mereka anggap bahwa ini wilayah hijrah. Mungkin kita ingat dengan sebuah kelompok yang cukup populer belakangan ini, ISIS, ya kan? Mereka menganggap bahwa tempatnya lah Irak itu dan Syam adalah tempat mereka. Darul hijrah, seluruh kaum muslimin wajib melakukan hijrah ke sana. Tidak sedikit kan dari kalangan para pemuda muslimin dari Indonesia yang dengan sengaja berangkat ke sana. Subhanallah. Musibah. Berbaiat di sana, berjanji setia di sana. Kalau kelompok teroris yang belum punya wilayah, mereka anggap negerinya itu adalah jamaahnya. Mereka anggap negerinya adalah jamaahnya. Inilah negeri hijrah. Wajib semuanya bergabung dengan jamaahnya. Kalau tidak, halal darahnya. Jadi kata Syekhul Islam, sammu darahum daral hijrah. Mereka menyebut negeri mereka sebagai negeri hijrah. Wa ja'alu daral muslimina daru kufrin wa harbin. Kemudian mereka menyebut negeri kaum muslimin itu sebagai negeri kufur, negeri kafir, dan negeri harb. Peperangan. Ketika perang di Ambon meletus, ya, mereka berangkat ke sana. Tapi tujuannya bukan untuk perang. Apa tujuannya? Latihan perang. Subhanallah. Tujuannya latihan perang. Mereka mendapatkan lahan bagus untuk latihan perang. Mereka tidak berperang. Padahal di sana musuhnya jelas, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap bahwa musuh utama adalah pemerintahnya. Karena tidak menerapkan hukum Allah. Makanya di awal saya katakan tadi bahwa anggapan mereka terhadap kaum muslimin yang hidup di sebuah tempat itu sebagai masyarakat jahiliyah, itu kekafirannya melebihi kekafiran Yahudi dan Nasrani. Ini sangat berbahaya. Selanjutnya, ikhwan fil din rahimakumullah, ciri lain, annahum yataqarrabuna ilallah bima huwa sababun libughdihim wa bu'dihim an rabbihim wa khaliqihim. Mereka, kelompok teroris ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang justru menjadi sebab Allah murka kepada mereka. Dan dengan sesuatu yang menyebabkan mereka jauh dari Rabbnya dan dari penciptanya. Kita ingat bagaimana kaum Khawarij zaman dahulu pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljim. Ia punya keyakinan bahwa dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhasil menumpahkan darah orang yang terbaik pada saat itu, Khalifah Ali radhiyallahu taala. Bagi kelompok teroris, ibadah terbesar. Oleh karenanya, ciri dari kelompok ini sepanjang masa, paling tidak, kalau disimpulkan, itu hanya tiga. Yang pertama adalah qatlun nafs, bunuh diri, atau dengan istilah lain yang populer belakangan ini, tindakan intihar, bom bunuh diri. Dan kita sudah tahu alhamdulillah asal usul dari mana mulanya tindakan atau aksi yang seperti ini, dan siapa motor utama yang menjadi penggeraknya. Ini yang pertama, qatlun nafs, bunuh diri atau al-intihar. Kemudian yang kedua adalah sabqud dima al-muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah sabqud dima ahli dhimmah, menumpahkan darah kafir dhimmi, orang-orang kafir yang secara hukum tidak boleh untuk diperangi. Tiga ini, tindakan bom syahid, bom bunuh diri dalam istilah mereka, ini sebenarnya secara hukum sesuai dengan namanya, bunuh diri. Dan bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan cara apapun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan sekali-kali kalian membunuh diri-diri kalian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyatakan man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi. Atau bihadzal makna. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat nanti. Apa yang dilakukan oleh sejumlah sahabat dahulu yang dianggap sebagai tindakan yang seperti ini, intihar atau istishhad, tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok teroris dewasa ini. Pertama, karena kondisinya, kalau para sahabat dulu atau sebagian sahabat dulu itu dalam kondisi perang. Kalau sekarang kelompok teroris melakukan hal itu justru di tempat yang tenang, aman, sedang tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba datang, kemudian meledakan bom yang memang sudah dipasang dalam dirinya atau dibawa di kendaraannya. Kemudian kalau apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat dahulu, ya itu tidak mesti pasti menyebabkan kematian. Kalau sekarang, apa yang dilakukan oleh kelompok teroris ketika melakukan bom bunuh diri itu 100% menyebabkan kematian. Pelakunya maksudnya. Kemudian tindakan-tindakan intihar atau istishhad yang dilakukan dulu oleh sebagian para sahabat itu memberikan dampak yang positif. Ada kemaslahatan yang besar. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kelompok teroris sekarang justru kemudharatan yang terjadi. Jadi tidak bisa disamakan. Oleh karena itu para ulama mengharamkan tindakan yang seperti ini. Nah, dan sekalipun ada yang membolehkan, maka itu dalam konteks perang, dalam situasi perang, bukan dalam situasi yang aman, damai. Ya. Dulu ada sahabat Amir ibnul Aqwa berperang. Ketika beliau mengayunkan pedangnya, ternyata justru pedangnya malah berbalik, ya, dan mengarah ke kakinya. Sampai kedua kakinya patah, kemudian beliau meninggal dunia. Ini dalam kondisi perang. Yang seperti itu saja mengkhawatirkan para sahabat yang lainnya. Para sahabat khawatir jika apa yang dilakukan oleh sahabat Amr ibn al-Aqwa ini bukan sesuatu yang disebut dengan jihad fisabilillah. Khawatir ini dianggap sebagai bunuh apa? Diri. Dalam kondisi perang dan tidak sengaja melakukannya. Sampai seperti itu. Khawatir semua para sahabat kalau apa yang dilakukannya itu adalah tindakan bunuh diri dan bukan jihad. Akhirnya mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Rasul menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah jihad. Betul-betul sebagai jihad. Lah terus bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh kelompok teroris? Dalam kondisi tidak perang, kemudian sengaja membunuh dirinya. Apakah kemudian ini pantas dikatakan sebagai jihad? Jelas tidak. Berjuang membela Islam itu kan tidak harus selalu pakai otot, tapi juga mesti pakai otak. Nah. Dan kalaupun mau main otot, harus jelas aturan mainnya. Fisik. Ada memang perang dengan fisik, ya. Dengan hujjah, dengan bayan, dengan ilmu. Nah. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, berikutnya adalah qatlu kulli muslimin la yuwafiquhum. Kelompok teroris ini salah satu cirinya adalah membunuh setiap muslim yang tidak sejalan dengan mereka. Yang di luar kelompoknya berarti kafir, kan begitu. Yang tidak bergabung dengan jamaahnya berarti kafir, halal darahnya. Dalam tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada seseorang yang bernama Muqatil dari Bani Tamim min ashabi Syabib Al-Khariji, termasuk dari kelompok Syabib Al-Khariji. Dia mengatakan alaysa min dinina qatlu man kana ala ghairi ra'yina minna kana aw min ghairina man kana aw min ghairina minna kana aw min ghairina qala Syabib bala. Bukankah termasuk dari keyakinan dan ideologi kita memerangi dan membunuh setiap orang-orang yang ada di luar dari kelompok kita, dari kalangan kaum muslimin ataupun bukan, dari bagian kita ataupun bukan bagian kita? Kata Syabib, bala. Memang benar adanya. Ini bukti. Jejak teroris dari sejak dulu seperti ini. Membunuh, ya, siapapun yang tidak sejalan dengan ideologinya. Karena orang-orang yang tidak sejalan dengan ideologinya itu dianggap menghambat perjuangannya. Siapapun yang menghambat jalannya, perjuangannya, maka wajib dibunuh, diperangi. Ya. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, kalau mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum mustahillina lidima'il muslimin. Mereka orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh justru dalam memerangi setiap muslim yang tidak sejalan dengannya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. ISIS telah mengumumkan hal ini. Bahwa siapapun yang tidak bergabung dengan kami, maka mereka ada di luar kami dan halal untuk diperangi. Nah. kelompok-kelompok teroris yang ada di kita, negara kita pun sama memiliki keyakinan yang sama, menganggap rendah orang-orang yang tidak bergabung dengan jamaahnya, dengan kelompoknya. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin berupa ibadah dalam bentuk apapun itu menjadi sesuatu yang percuma, karena mereka hidup di bawah pemerintah yang kafir. Kalau ingin selamat dari pemerintah yang kafir dan dari negara kafir, maka hijrahlah, masuklah, bergabunglah ke kelompok kami, jamaah kami. Selanjutnya, al-qiyamu bil mudhaharat li ghardi isqatil khulafa. Mereka, kelompok teroris ini juga gemar melakukan demo. Ya. Gemar melakukan demo, demonstrasi. Hati-hati, yang demen-demen demo ini bisa jadi punya fikrah apa? Teroris. Iya. Karena tidak jarang dari tujuan sebuah demonstrasi itu untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dan kalau melihat sejarah, salah satu tanda Khawarij adalah menjatuhkan pemerintah yang sah. Khuruj alal hukam, lakukan pemberontakan. Kemudian ciri lainnya, adalah labsul haqqi bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalimat yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka adalah la hukma illallah dalam sejarah Islam. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kalimat yang hak, tetapi yang dimaukan darinya adalah sebuah kebatilan. Salah seorang tokoh teroris internasional, Abu Muhammad Al-Maqdisi, ia punya sebuah risalah, tulisannya sendiri, berjudul Millat Ibrahim. Millah Ibrahim. Secara singkat, buku ini disusun untuk mengajak orang kepada millah yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada nabi kita untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Wa uhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Tapi begitu dikaji lebih dalam, lembar demi lembar, maka banyak sekali kebatilan-kebatilan yang ada di dalam buku Millah Ibrahim itu. Di antaranya adalah ajakan ya, untuk melakukan pemberontakan, ajakan untuk menumpahkan darah, ya, takfir, dan semisalnya. Yang buku ini, Millah Ibrahim ini, jadi rujukan utama kelompok-kelompok teroris di negara kita, termasuk ya, ini buku kesayangannya Aman Abdurrahman, nah, seorang tokoh teroris yang baru saja kemarin divonis hukuman mati ya. Nah, kaum muslimin hendaknya dijauhkan dari membaca buku-buku yang seperti ini, karena sangat berbahaya. Sebelum mengenali buku-buku yang beredar, tentunya dikenali juga terlebih dahulu penulis-penulisnya. Buku-buku yang seperti ini harusnya di stop, dilarang masuk ke negara-negara kaum muslimin karena berbahaya. Ciri lainnya ikhwan fiddin rahimakumullah adalah khal'ul bay'ah allati fi riqabihim wa mubay'atu ba'dihimul ba'd. Melepaskan bay'ah, melepaskan ketaatan yang ada di atas, di pundak-pundaknya, dan kemudian melakukan bay'at antar mereka. Melepaskan bay'at yang dimaksud adalah melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah, baru kemudian mereka menyatakan berjanji setia kepada amirnya, kepada pemimpinnya. Ini sudah rahasia umum. Kalau kelompok teroris dimanapun berada, mereka selalu melakukan hal ini. Keluar dari kesatuan kaum muslimin, melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya, baru kemudian berjanji setia kepada amirnya. Nas'alullah as-salamah. Kemudian ciri berikutnya, al-yaqinu at-tamu annahum ashabul jannah. Kelompok teroris ini memiliki keyakinan yang betul-betul sempurna kalau mereka itu penghuni surga. Percaya dirinya sangat teman. Percaya diri pakai banget. Kalau mereka itu betul-betul penghuni apa? Surga. Wa anna mukhalifihi min ashabin nar, dan siapa saja yang berselisih berbeda dengan mereka berarti ashabun nar, penghuni apa? Neraka. Tidak jarang kalimat-kalimat atau kata-kata syahid itu selalu mengalir dari lisan-lisan mereka ketika sebahagian dari mereka mati. Entah itu karena ditembak densus atau mati pada saat melakukan aksi bom bunuh diri. Syahid, ulan syahid. Itu semata-mata karena keyakinannya bahwa mereka adalah penghuni surga. Makanya mereka sangat percaya diri penuh. Mereka mengabaikan aturan-aturan Islam, syariat-syariat Islam, perkara-perkara sunnah lainnya. Yang paling penting bagi mereka itu adalah punya keimanan yang benar, sudah hijrah, kemudian punya cita-cita jihad. Iman, hijrah, dan jihad. Kemudian ciri berikutnya adalah adamu ishtiratir rayah fil jihad. Mereka, kelompok teroris ini, meyakini tidak perlu ada pimpinan dalam jihad. Tidak perlu ada pimpinan dalam jihad. Ini jelas bertolak belakang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aturan Islam yang benar mengajarkan kepada kita bahwa jihad madin terus berlangsung dilakukan ma'a kulli imamin, bersama dengan setiap pemerintah, pemimpin, barran kana am fajiran, yang baik ataupun yang jahat. Jihad itu mesti ada pemimpinnya. Jihad mesti dilakukan dengan waliyul amr. Kalau kelompok teroris tidak punya keyakinan seperti itu. Salah seorang tokoh teroris, Faris Az-Zahrani, dia mengatakan jihadu ha'ula'i tawaghit fardu ainin. Berjihad melawan togut-togut itu adalah fardu ain. Istilah tokut itu istilah yang betul-betul ngalir dengan lancar dan fasih dari mulut-mulut mereka, kelompok teroris. Pemerintah disebut tokut, semuanya termasuk jajarannya, aparat kepolisian, tentara, itu tokut semuanya. Berjihad melawan mereka adalah fardu ain, kewajiban setiap kepala, setiap individu. Falil mar'i an yaf'alahu wahdahu wa in arada. Kemudian kata Faris Az-Zahrani, falil mar'i, bagi seseorang boleh ia untuk melakukan jihad sendirian, in arada, jika dia mau. Khasatan idza amkanathul fursah min ahadi haula, khususnya ketika memang punya kesempatan untuk membunuh, memerangi mereka. Kalau punya kesempatan, sikat. Nah, makanya mereka melakukan aksinya tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun. Ketika mereka punya sasaran, maka mereka lakukan. Ya. Dan mereka anggap itu sebagai bagian dari jihad. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang orang-orang yang punya pemikiran yang seperti ini, maka dengan jelas gamblang ya, dalam kitab Jihad dan Dawabitnya, Al-Jihadu wa Dawabituhu, beliau mengatakan bahwa ini adalah ra'yul khawarij, ini adalah ideologi kaum khawarij, teroris. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ciri lainnya adalah at-ta'nu fi a'immatil huda wa wasfuhum bi annahum a'immatu dhalal, mencela para ulama dan menyifati mereka sebagai ulama-ulama yang sesat. Tentunya para ulama yang tidak mendukung aksi-aksi mereka. Sangat populer di kalangan kelompok teroris, baik nasional ataupun internasional, takfir mereka terhadap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian terhadap Syekh bin Baz. Ini sudah sangat populer. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Dengan terang-terangan mereka kafirkan. Dan siapapun ulama yang berseberangan dengan mereka, tidak mendukung aksi-aksi mereka, menyampaikan fatwa yang menyelisihi apa yang mereka lakukan, maka mereka cela. Sampai pada tingkatan mereka kafirkan. Dan ini sama persis dengan jejak teroris dahulu. Seperti Al-Barak bin Abdullah, Amr bin Bakr At-Tamimi, kemudian Ibnu Muljim. Mereka pada satu ketika berkumpul, kemudian berbincang-bincang. Dalam perbincangannya itu yang mereka lakukan adalah abu ala wulatihi, mereka mencela pemerintahnya, mencaci maki para ulamanya. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari, ada di kitab Bidayah wa Nihayah. Bahkan dalam Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam rahimahullahu taala juga mengatakan, wa aslu dhalalihim i'tiqaduhum fi a'immatil huda wa jama'atil muslimin annahum kharijuna 'anil 'adl wa annahum dhalun. Pangkal kesesatan kaum khawarij adalah keyakinan mereka tentang para ulama dan kaum muslimin, bahwa mereka semua itu sudah keluar dari sikap proporsional, dari keadilan, wa annahum dhalun, dan mereka semua itu sesat. Makanya ciri teroris dari sejak dulu sampai sekarang itu jauh dari ulama. Ma indahum alimun minal ulama, mereka tidak memiliki alim dari kalangan para ulama. Tokoh-tokohnya yang disebutkan sebagian namanya tadi bukanlah tokoh-tokoh yang dikenal memiliki kekuatan dalam hal ilmu syar'i. Bukanlah tokoh-tokoh yang memang dikenal faqih, ya. Karya-karyanya jelas dalam hal ilmu-ilmu syar'i, bukan. Ini menjadi bukti bahwa memang mereka tidak punya ulama. Makanya salah satu dari argumen sahabat Ibnu Abbas ketika mendebat mereka, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa saya datang min indi ashabi Rasulillah, dari sisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari sisi para ulama, alim. Adakah di tengah-tengah kalian salah seorang dari sahabat Rasul? Ternyata tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya, khonafidin rahimakumullah, yang terakhir adalah annahu law mukkina lahum la afsadu fil ard. Mereka, kelompok teroris sepanjang masa, ketika punya kesempatan untuk melakukan aksinya, la afsadu fil ard, niscaya mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Ketika mereka punya kekuatan, ya, mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innahu law mukkina lahum lafasadatil ard. Kelompok khawarij atau teroris ini kalau diberi tempat, diberi ruang gerak, niscaya mereka akan merusak muka bumi ini. Wa quti'at as-subul, segala macam urusan akan kacau. Wa la'ada amrul Islam jahiliyah, dan urusan Islam akan kembali jadi jahiliyah. Karena apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan jahiliyah, dalam keadaan justru mereka menuduh kaum muslimin, masyarakat muslimin di berbagai wilayah sebagai masyarakat apa? Jahiliyah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala salamata wal afiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kajian kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ada pertanyaan. Ustaz Abdus Somad mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah istishhadiyah, berdalilkan dengan kisah perang Uhud di mana ada salah seorang sahabat yang masuk ke tengah-tengah barisan musuh, yang mana tindakan ini tidak dikatakan bunuh diri. Apakah pendalilan dengan kisah ini benar? Dan apakah Ustaz ini termasuk khawarij? Mengambil dalil tentang tindakan istishhadiyah melalui apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat, baik dalam perang Uhud ataupun perang yang lainnya, memang benar. Namun sekali lagi, itu dalam konteks apa? Perang. Ingat, tidak dalam situasi damai, tapi dalam keadaan apa? Perang. Satu. Yang kedua, maslahat yang dihasilkan dari tindakan seperti itu besar, sangat bermaslahat sekali bagi kaum muslimin. Sedangkan tindakan-tindakan yang diklaim sebagai istishhad atau bom bunuh diri dewasa ini justru merugikan kaum muslimin. Di mana sisi maslahatnya? Ya. Justru semakin melekat cap dari orang-orang kafir bahwa Islam itu adalah agama teroris, dan membuat banyak kaum muslimin takut mempelajari agamanya. Ini namanya nikmat, nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Sungguh enak ngambil dalil tetapi buruk dalam apa? Pendalilan. Ya. Soal apakah Ustaz ini termasuk teroris atau tidak, tanyakan saja. Ya. Tanyakan, Ustaz apakah antum khawarij atau bukan? Apakah sudah masuk ikhwanul muslimin orang-orang sururi? Ya. Orang-orang sururi ini adalah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka meninggalkan prinsip-prinsip ikhwanul muslimin, tapi dalam perjalanannya ya, tidak juga bisa lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Ya. Jadi sedikit banyaknya mereka tetap ada korelasinya. Sururi, Qutbi, Ikhwani, ini segitiga bermuda. Ya. Qutbiyah, pengikut Sayyid Qutb. Qutbi, kemudian Sururi, pengikut Muhammad Surur Zainal Abidin. Kemudian Ikhwani, pengikut Al-Hasan Al-Banna. Ini setali tiga uang. Ya. Mereka dikatakan Qutbi, dikatakan Sururi, dikatakan Ikhwani juga. Nah, semua ketiga itu saling ada hubungannya. Nah, afwan Ustaz, akhir-akhir ini sedang ramai slogan atau ungkapan 2019 ganti presiden. Apakah slogan-slogan yang seperti ini termasuk khuruj, pembangkangan terhadap pemerintah muslim yang sah? Bagaimana menurut pandangan Islam? Iya. Ya. Sedikit banyaknya masuk dalam hal tersebut. Ada unsur-unsur seperti itu. Ya. Apalagi jika 2019 itu memang apa? Bukan akhir masa jabatan presiden yang dimaksud. Nah, bisa jadi seperti itu. Seseorang telah keluar, mengaku keluar dari kelompok yang berpemikiran khawarij, namun dia masih meninggalkan atau membiarkan buku yang isinya mengandung unsur pemberontakan dan pengkafiran di rumah saudaranya karena dulu tinggal di sana, sekarang telah pindah. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil buku tersebut yang kemudian saya bakar agar anak saudara ini tidak membacanya, yang kemudian akan berpengaruh terhadap pemikirannya? Nah, harus seperti itu. Lakukan tindakan preventif. Buku-buku yang sekiranya berbahaya, membahayakan pemikiran, membahayakan pemahaman, harus dienyahkan. Ya. Jangan disimpan. Nah. Mohon ketika menyebut tokoh-tokoh teroris, jangan dengan kata ganti beliau. Bukankah yang dibentuk pemuliaan terhadap mereka, namun dengan kata ganti dia. Nah, ya kalau hal ini saya kira hanya sekedar bahasa saja. Ya, kalau kita tidak memaksudkannya, memuliakannya kan tidak masalah. Ya. Nah, kadang-kadang kita menyebut kata dia juga bisa bermakna menghormati seseorang. Ya. Dia yang kita cintai, dia yang kita sayangi, kan begitu. Tidak menyebut beliau yang kita cintai, beliau yang kita sayangi, tapi dia. Nah, ana hanya ingin meminta kepada Ustadz untuk dapat membukukan tentang pembahasan jejak teroris dan bom bunuh diri ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan antum. Allahi barik fikum. Apakah bisa dikatakan sebagai khawarij jika ada padanya beberapa ciri khawarij sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan tadi, namun ia tidak sepakat terhadap bom-bom bunuh diri? Nah, seseorang dikatakan khawarij tidak mesti semua sifat-sifat dan ciri-ciri khawarij itu ada padanya. Sekedar memiliki pemikiran takfir saja, meskipun tidak sampai disertai dengan aksi-aksi mendukung pemikirannya, itu sudah cukup untuk kita sebut kalau dia teroris khawarij. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.